Laguna Britana, Serami FM. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال جل جلاله في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan manusia kecuali memulai sesuatu dengan nama Allah. Maka oleh karena itu surah Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillah. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai semua perbuatan saya itu dengan nama Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Jadi ini sebuah prinsip bahwa seorang manusia ketika bekerja, berbuat apa saja, dia selalu mencari keberkahan dengan nama Allah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'. Setiap perbuatan yang bersahaja, perbuatan yang baik, tidak dimulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu putus rahmat, tidak ada berkah, tidak berpenghujung kepada kebaikan, akan mencapai kegagalan, tidak akan banyak manfaatnya. Maka oleh karena itu, apapun kita bekerja, hendaklah membaca bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan ibadah, perbuatan muamalah, hatta orang mendatangi istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Jadi ini adalah suatu keberkahan. Tidak boleh ada kegiatan yang dikerjakan oleh seorang muslim kecuali dengan nama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil surah yang paling agung melebihi surah Al-Fatihah. Tidak ada. Tidak dalam Taurat dan tidak dalam Injil. Itu adalah surah yang disebut dengan Ummul Kitab, induknya Alkitab. Dinamakan dengan Ummul Al-Quran, induknya Al-Quran. Kalau kita baca Al-Fatihah, seolah-olah kita baca seluruh Al-Quran. Itu disebut dengan Ar-Raqiyah, membaca untuk kesembuhan. Disebut dengan Al-Kafiyah, karena Al-Fatihah cukup. Cukup dia untuk memahami Al-Quran. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nama Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap kali salat kita ulang. Dalam salat saja kita ulang-ulang setiap rakaat. Rakaat pertama kita ulang 7 kali, 7 ayat. Rakaat kedua kita ulang 7 ayat. Ketiga kita ulang, keempat kita ulang, ba'diyah kita ulang, qabliyah kita ulang, Al-Fatihah kita ulang-ulang. Jadi oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca fatihatil kitab, pembuka kitab. Setiap ruang ada kuncinya, setiap pintu ada kuncinya. Kuncinya Al-Quranul Karim adalah Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah seolah-olah dia buka Al-Quran tapi belum ada kuncinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu tidak merasa bosan kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ai artinya abtadi'u, saya mulai pekerjaan saya, amal saya, ibadah saya, puasa saya, zakat saya, haji saya dengan nama Allah. Allah adalah isim alam untuk nama zat yang agung. Tidak boleh ada nama makhluk Allah. Tidak boleh. Tidak boleh orang menamakan dirinya, menamakan anaknya, menamakan apapun dengan nama Allah. Haram hukumnya. Tetapi boleh, bahkan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan afdalul asma, nama yang paling baik adalah hamba Allah. Jangan Allah, tapi hamba Allah. Abdullah atau Abdurrahman, nama yang paling baik. Kenapa? Karena hamba disandarkan kepada Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, kita sandarkan kepada zat yang kuat. Lemah menyandar kepada yang kuat, maka lemah akan menjadi kuat karena sandarannya adalah kuat. Jadi nama Allah. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan namanya ada Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ar-Rahman, Allah akan menyayangi semua makhluk. Insan, hayawan, nabatat, orang mukmin, orang kafir, orang fasik, atas nama Rahman mereka makan seperti kita makan. Mereka hidup seperti kita hidup. Rahman tidak membedakan siapapun. Orang saleh, orang taleh, orang taat, orang jahat, orang mukmin, orang kufur, asal saja dia berusaha, pasti Rahman Allah akan memberikan dia kaya. Asalkan dia belajar, Rahman Allah pasti dia akan mendapatkan ilmu. Jadi Rahman itu sifatnya adalah sesuai kebutuhan. Sifatnya adalah sesuai usaha. Sifatnya adalah sementara. Sifatnya dia akan berakhir. Rahman Allah. Orang kaya ada batasnya. Orang berkuasa ada waktunya. Orang kuat ada saatnya. Orang dipuja ada waktunya. Itu Rahman. Rahman tidak akan abadi untuk seorang hamba. Dia akan terbatas dengan kontrak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaya, Rahman Allah. Artinya apa? Kekayaan itu dibatasi. Kalau kita masih hidup, hidup itu dibatasi. Kalau kita berkuasa, kuasa itu dibatasi. Rahman. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rahman tidak membedakan antara orang yang saleh dengan orang yang salah. Saleh atau salah, asal berusaha dia dapat menjadi orang kaya. Jadi tidak benar kalau orang bilang, "Pak, bapak kan rajin salat, tapi hidupnya kok miskin aja." Apakah Allah tidak sayang kepada bapak? Rumahnya pun tidak ada, tapi untuk apa salat? Kami ini tidak salat tapi kaya. Tidak. Rahman ini tidak menunjukkan Allah sayang kepada kita, tetapi adalah sebagai sunnatullah. Asal kita berusaha, mesti kita dapat kekayaan. Dapat ja gaki munari, na taja na rezeki. Bekerana Allah Rahman. Lalu yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya, orang yang taat kepadanya. Di sana akan fungsi namanya amal. Di sana akan fungsi yang namanya iman. Orang beriman dengan orang kafir akan beda pada rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Orang taat dengan maksiat akan beda pada rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu rahim dia ditunda. Kenikmatan yang ditunda. Man yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirata thawabal akhirati nu'tihi minha. Orang yang ingin pahala duniawi kami berikan. Kayanya, kuasanya, indahnya, cantiknya kami berikan. Tapi orang yang ingin pahala akhirat kami juga berikan, tapi akhirat tidak sekarang. Akhirat itu ditunda karena namanya akhirat ditakhirkan. Ditakhirkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahim yang pertama sifat Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hambanya karena keimanan dan ketakwaan. Yang kedua ditunda, tidak sekarang. Yang ketiga pemberian yang tidak putus. Nikmat yang khalidina fiha, tidak akan putus selama-lamanya. Yang keempat, nikmat itu akan dihitung sesuai amal perbuatan kita. Semakin banyak amal kita, maka semakin tinggi pula nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita diminta oleh Allah untuk pilih, mau yang cepat tapi sementara, mau yang lambat tapi abadi. Tapi manusia ingin yang cepat, ingin yang segera, ingin yang kalau boleh hari ini, sekarang kalau boleh. Itu manusia. Manusia ini diciptakan dengan sifat tergesa-gesa, dengan cepat, dengan ingin buru-buru. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan nama Allah Subhanahu wa taala itu ada Rahman, ada Rahim. Jadi pada orang-orang yang beriman diharapkan bersabar karena saatnya akan tiba dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allah mengajarkan kepada hambanya bagaimana cara kita memuji Allah. Allah memuji dirinya sejak dahulu. Bagaimana caranya hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu alif lam yufidul istighraq. Maknanya alif lam yang mencakup semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian hamba kepada dirinya, pujian hamba kepada sesamanya, pujian Allah kepada dirinya dan pujian Allah kepada hambanya, semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dipuji, tidak perlu rasanya bangga. Karena ketika orang puji kita, hakikatnya dipuji pencipta kita. Jadi hakikatnya orang tidak perlu berbangga kalau ada orang memuji dia. Karena la haula wa la quwata illa billah, tidak ada kekuasaan. Kalau kita pandai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaya itu adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkuasa juga adalah kontrak dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tudhillu man tasha. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, Allah yang mencabut, Allah yang menghinakan, Allah yang memuliakan. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya orang pegang pinjaman. Kalau dipinjamkan mobil kan, sebentar kita pakai, nanti dibilang, Pak, lu kena pakai motor payah tajuk aja. Kena Allah kata, kayak harus meninggal. Yang, oh, baik leh, mana mungkin? Iza ja'ajaluhum, la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Apabila datang ajalnya, tidak akan disegerakan dan tidak akan ditakhirkan. Jadi semua yang kita miliki adalah pinjaman. Itulah sebabnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh membakar harta kita. Kita tidak boleh membunuh diri kita, karena yang ada pada kita itu milik Allah. Jiwa kita milik Allah, harta kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah. Tidak ada kuasa kita pada mereka. Mereka, bahkan kita sendiri, milik Allah Jalla wa'ala. Jadi oleh karena itu, kalau orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini, dia merasakan tidak ada yang dia miliki. Semua yang dia miliki adalah kepemilikan sementara. Milkun nisbiyun, pemilikan nisbi, laisa milkan haqiqi, bukan kepemilikan yang hakiki. Bayangkan kalau kita punya harta, nanti ada hukum warisan. Kenapa ada hukum warisan? Karena Allah mengatakan bukan harta kamu. Nanti kalau kamu tidak ada, pindah ke orang lain. Kalau nanti kita hidup, ada hukum bagaimana? Hukum jenazah. Kenapa? Karena orang hidup mesti mati. Hukum-hukum itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang abadi, semua akan berubah, dan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji. Alif lam liistighraq, keluar makna segala. Segala puji. Lillahi, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb. Makna Rabb apa? Yang memelihara, yang menjaga, yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalmu. Khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'a, yang menurunkan air dari langit. Ini adalah Rabb. Rabb adalah tempat kita meminta. Oleh karena itu dalam doa kita selalu ungkapan Rabb kita awalkan. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, ya Tuhan kami, Rabb, kami telah zalim kepada diri kami. Rabbana afri' alaina sabra, ya Allah, berikan kesabaran kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kami kebaikan dalam dunia. Apa kebaikan dunia, ya Allah? Kebaikan itu adalah ada anak-anak yang saleh, ada istri-istri yang saleh, ada tempat hidup lingkungan yang saleh, ada harta-harta yang saleh, ada teman-teman yang saleh, ada umur-umur yang berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah, jadikan kami kebaikan di akhirat, tempat kembali kami dalam syurga, mudah jalan di atas sirat, kami tidak repot di waktu mahsyar. Wa qina adzabannar, ketika di atas jembatan, ya Allah, pelihara kaki kami jangan sampai jatuh ke dalam neraka. Jadi itu Rabb. Rabbil alamin, Rabb, Tuhan al-alamin, jama'ul jawami', jama' segala jama', al-alam jama', tapi al-alamin jama'ul jawami', jama' segala jama'. Bagaimana maknanya? Manusia ini jama', 7 miliar kan jama'. Hewan itu jama', banyak hewan. Tumbuhan itu jama'. Semua alam, alam binatang, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam manusia, alam lat batat kaibate, semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, segala puji, ya Allah, engkau Tuhan untuk seluruh alam yang semesta jagat raya ini. Tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah, kepada engkaulah kembali semua pujian. Alhamdulillah a'ammu minasyukur. Ketika kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah lebih umum daripada syukur. syukur, kita bersyukur karena ada pemberian. Ijuk peng legap, terima kasih Pak Bu karena juk peng, terima kasih. Menyahana juk peng, hana terima kasih Pak Bu, hana nejuk. Ya, syukur ada kaitan dengan beri, ada syukur. Tak ada beri, tak ada syukur. Tapi alhamdulillah lebih dari sekedar syukur. Alhamdulillah ada dua makna. Yang pertama karena kagum kepada pemberi. Yang kedua kita bersyukur karena pemberian. Yang pertama kita kagum. Ya Allah, indahnya alam semesta. Ya Allah, subhanallah, bagaimana langit tak bertiang. Ya Allah, lampu-lampu malam pelita matahari. Ya Allah, subhanallah, kagum kepada pencipta. Kagum. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki hari ini, bagaimana kita bernafas, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana bergerak, bagaimana mata kita berkedip, bagaimana telinga mendengar, bagaimana memori menyimpan. Ya Allah, ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azabannar. Ya Allah, tidak sia-sia kau ciptakan. Hatta bulu mata, hatta bulu hidung, hatta yang lain-lain, tidak ada yang sia-sia. Semua ada makna dan fungsi yang semuanya kita akan mengatakan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Ternyata jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulu hidung sebagai filter agar debu tidak mudah masuk. Bulu telinga atau tai telinga, liung mateng na ni'mat. Coba bayangkan kalau telinga tak bertai, ada binatang langsung masuk ke dalam hidung. Kata tai telinga, jangan masuk, saya tangkap engkau. Tidak bisa masuk dia. Masya Allah, tai telinga, tai mata, ada fungsinya. Mata kalau sudah kotor, mengeluarkan tainya. Bagaimana kalau enggak tai mata? Maka akan rusak mata kita. Masya Allah, Allah ciptakan kita dengan bentuk yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah, sangat indah dibandingkan makhluk yang lain. Ya, ada monyet, ada kera, ada sibin, ada buah, hampir sama itu. Kita makhluk yang berbeda dengan mereka. Ada kerbau, ada lembu, ada sapi, hampir sama tapi berbeda. Masya Allah, kita lihat mereka, lihat kita. Ya Allah, beda kita dengan mereka. Kalau sama, kita adalah mereka, tapi kita berbeda. Maka tunjukkanlah perbedaan kita dengan mereka. Jangan samakan kita dengan mereka. Waktu azan, bentuk mereka berbeda, akhlak pun berbeda. Azan lembu tetap dia akan apa, makan rumput. Ibang-ibang gini, hai mulimu. Nah, kalau manusia bedakan, wahai lembu, saya bukan kamu. Saya kalau azan akan terpanggil ke masjid karena saya berbeda dengan kamu. Kalau ada lembu makan rumput, ada azan dia terus makan, nah, itu lembu. Tapi manusia tidak akan demikian. Kalau azan dia tinggalkan makan agar beda dia dengan mereka. Saya bukan kamu dan kamu bukan saya. Bedakan. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang tadi pada bismillahirrahmanirrahim, ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim. Setelah Allah menciptakan, setelah Allah memelihara, setelah Allah menjaga dengan segala sifatnya itu, Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah adalah Tuhan, Raja pada hari kemudian. Kalau kita baca Maliki, artinya pemilik, pemilik hari kemudian. Kalau kita baca Maliki, Maliki, qiraat yang kedua, Maliki itu Raja, Raja hari kemudian. Ya, kalau kira hafaz membaca dengan panjang Maliki, Maliki Yaumiddin. Ada qiraat yang lain baca Maliki, Raja. Karena pada hari itu tidak ada raja. Ada Fir'aun sebagai raja, raja sementara. Ada Namrud yang mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa hidupkan dan bisa matikan. Kata Ibrahim, bagaimana kau bisa mengeluarkan matahari dari sebelah barat? Kalau Allah keluarkan matahari sebelah timur, coba tunjukkan ketuhananmu, keluarkan matahari dari sebelah barat. Tuhah abah, menyenyan han sanggup. Ah, jangan bilang-bilang Tuhan, kamu hantu. Tidak sanggup. Kalau Tuhan mesti sanggup, kamu tidak sanggup, wahai Namrud. Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan Namrud dengan makhluk yang sangat kecil. Bagaimana caranya? Allah masukkan serangga dalam hidungnya, kemudian naik ke dalam kepalanya. Tidak mati serangga itu. Akhirnya dia berjalan-jalan di kepalanya itu, mati Namrud dengan seekor serangga. Mana Tuhan kamu wahai Namrud? Kamu tak mampu mengalahkan serangga. Apakah kau mampu mengalahkan Allah? Tidak Namrud, tidak. Kamu adalah orang-orang yang sombong, yang tidak berhak dengan kesombongan. Malik Yaumiddin adalah pemilik hari balasan. Ad-din artinya al-jaza, yaumul jaza, hari akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-din artinya kita terikat. Ad-din artinya agama. Agama ini mengikat kita. Makan diikat dengan agama. Minum diikat dengan agama. Kawin diikat dengan agama. Berjalan diikat dengan agama. Apa maknanya? Kalau kau berjalan, mulailah dengan tangan, dengan kaki kanan. Bacalah bismillah. Masuk WC diikat dengan agama. Bagaimana? Masuk WC dengan kaki kiri, baca doa. Keluar dengan kaki kanan. Tidur di atas lambung kanan. Taruhkan tanganmu di atas pelipis. Kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang merasa tidak terikat, orang-orang yang merasa bebas, seolah-olah dia tidak lagi beragama. Orang yang tidak beragama, seolah-olah dia tidak bertuhan. Maka indahnya kita beragama, karena kita yakin di balik kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, la tahzan. Innallaha ma'ana." Jangan takut Abu Bakar, jangan bersedih. Allah bersama kita. Musuh di atas. Sedikit lagi akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak khawatir kepada dirinya, tapi beliau khawatir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang binatang memakan atau menggigit Abu Bakar. Kala jengking menggigit sehingga beliau merah mukanya, menahan sakitnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di atas di atas pahanya. Ketika Nabi terbangun, Nabi melihat, "Ya Abu Bakar, apa yang terjadi?" "Ya Rasulullah, saya tergigit oleh binatang. Jadi saya tahan agar engkau tidak bangun, wahai Rasulullah." Masya Allah. Ya, jadi begitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkorban untuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah jelaskan pada 1, 2 dan 3. Lalu pada ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai hambaku, kalau kau sudah kenal aku. Mengata maka barulah engkau menyembah aku. Bagaimana kau sembah engkau tak kenal? Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kau tak kenal maka kau akan tidak khusyuk dalam salatmu. Kalau kau tidak kenal siapa yang kau sembah. Maka kalau kau sudah mengenal aku, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah. Allah tidak mengatakan iyyahu a'budu, kan? Kepadanya aku menyembah. Kenapa enggak? Iyyaka, dekat kita dengan Allah. Iyyaka, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling dekat dengan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dekat ijabahnya, dekat bantuannya, dekat rahmatnya, dekat kasih sayangnya. Kita pernah mendengar bagaimana Musa berhadapan dengan Fir'aun. Tatkala Musa dikejar oleh Fir'aun, Bani Israel dibawa oleh Musa alaihissalam, dibawa lari oleh Musa, terjebak di depannya adalah lautan. Musa kata, tak payah buat kena hodap luang lam ya. Di depan lautan, di belakang Fir'aun. Dia kata Musa bukan solusi. Kata bikin masalah aja ini. Ya? Tapi beliau menenangkan, wahai kaumku, kita bersama Allah. Allah yang berikan jalan keluar. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Musa yakin Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya. Kata Allah, Musa, ambil tongkat. Untuk apa ya Allah? Pukul itu laut. Pam gepeh laut, pam dah. Ya, masya Allah. Tidak pernah terbayang Musa. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena mukjizat itu, ya, Nabi pun tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mukjizat itu. Ketika Musa melempar tongkat, terkejut dia jadi ular. Ha? Ular. Terkejut. Jadi ini jamaah yang dirahmatullah, bantuan Allah. Bantuan Allah, tidak ada satupun orang yang mampu untuk menahannya. Sampai Musa itu tidak berani lagi pegang tongkat. Kenapa? Karena ular. Hanggejeget. Wahai Musa, peganglah itu. Tidak berani ya Allah. Kenapa tidak berani? Ular besar. Ular besar. Satu rahangnya itu ke Fir'aun. Satu rahang lagi ke istana Fir'aun. Besar. Musa pun takut. Kata Fir'aun, Musa bantu saya Musa. Saya takut ini. Ya Fir'aun. Apa juga Tuhan kalau takut. Bantu Musa, kalau ini selamat aku akan beriman kepadamu Musa. Kalau hari ini aku selamat aku akan beriman kepadamu Musa. Bantulah saya Musa. Nah, itu persis juga biasa manusia. Manusia kalau di atas lagi naik pesawat, ya Allah bantu saya ya Allah. Kan begitu ya? Fahtroba Bandara Sultan Iskandar Muda megeplung mesujud ana. Ana mesti ngapi. Puno penena itu sikalu menegro puno yang kena buka. Itu manusia. Kalau lagi dia perjalanan dari Sabang ke Ulele, itu ombak besar. Ya Allah, bantu ya Allah. Kan begitu. Wah, tu Ulele benar, mau diingat tu kan. Itu manusia. Apakah kemudian Fir'aun beriman kepada Musa? Tidak. Tidak. Jadi oleh karena itu nanti hari kiamat, ya, mereka mengatakan, ya Allah, kembalilah kami ke dunia. Kalau kau kembali sebentar saja, kami akan bersedekah. Kami jadi orang saleh. Benar tak itu? Tidak. Ya Allah, kalau kami selamat tsunami, ya Allah, kami akan bertakwa kepadamu. Ya Allah, bersyukur atas nikmatmu. Benar tak? Tidak. Yasin seminggu saja habis itu mana ada lagi baca Yasin. Mendingat itu tanduli. Ha? Jangan-jangan di tempat kejadian itu kemudian orang berbuat maksiat. Di tempat yang di sana banyak orang mati, yang di sana banyak syuhada-syuhada, malah orang bukan bertafakur, bertobat, justru kemudian berbuat maksiat. Kata Allah, tidak mungkin kanu. Manusia ini kalau lagi dapat musibah menyebut nama aku, kalau sudah ada rahmat, mana dia pikirkan lagi aku. Ya, cuma tanggal 27 saja ingat sama Allah, ya Allah, hanali belanja, ya Allah. Waktu tanggal 1-2 ingat kepada Allah. Kamu ingat dulu. Hanya ingat dulu. Jadi ini manusia. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kau sudah mengenal aku, kata Allah, iyaka, maka kepada engkau, hanya kepada engkau ya Allah. Dahulukan Allah, kemudian baru kita. Dahulukan Allah, Allah yang pertama, baru kita kemudian. Semua dahulukan Allah, ya Allah. Nah, jadi ulama mengatakan, iyaka, didahulukan. Yufidul hasr. Ini kan objek. Objek tapi didahulukan. Kenapa? Yang pertama bermakna hanya. Bermakna hanya engkau yang kami sembah. Artinya apa? Tidak ada yang lain, ya Allah, hanya engkau. Dari mana keluar kata hanya? Dari didahulukan objek. Hanya engkau. Jadi oleh karena itu jamaah yang dirahmatullah, ketika didahulukan objek, keluar hanya engkau, tidak ada yang lain. Yang kedua tadi, bahwa dahulukan Allah. Jangan dahulukan kita. Hanya engkau, kami menyembah. Engkau dahului Allah, baru kami. Kami orang yang tidak mampu, ya Allah. Kami tidak kuasa. Kami tidak ada daya upaya, Allah. Makanan sudah ada di tangan, belum tentu sampai ke tenggorokan. Sudah di tenggorokan batuk, mempelami grup luar. Kain bapak luar itu sudah masuk, tapi keluar lagi, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangankan makanan di tangan, udah masuk mulut masih mungkin keluar lagi. Kadang-kadang sudah masuk ke dalam perut masih bisa muntah. Kamangin vrai tibik luar madung, sudah masuk ke perut masih mungkin keluar lagi. Manusia, tidak ada kuasa kamu. Makanan yang sudah masuk ke perut saja belum tentu jadi milikmu. Mungkin dia akan keluar lagi karena muntah dan sebagainya. Manusia, mana kekuasaan kamu? Adakah kamu berkuasa? Ada enggak daya upayamu? Enggak, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini keyakinan inilah yang membuat kita mampu dan berkuasa. Kalau kita yakin akan kekuasaan Allah, Allah berikan kita kekuasaan. Kalau kita mampu akan rezeki Allah, Allah berikan kita rezeki. Kalau kita meyakini Allah punya kekuatan, Allah berikan kita kuat. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmatullah, bertongkat kepada Allah. Bertongkat kepada Allah. Iyyaka na'budu. Apa filosofinya? Wahai manusia, tugasmu ada dua. Tugas kamu adalah yang pertama ibadah. Kamu bukan untuk main bola di sini. Kamu bukan main bulu tangkis di sini. Kamu bukan main takraw di sini. Itu semua untuk membantu ibadahmu agar kamu sehat, boleh. Tapi hidupmu untuk ibadah. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun kamu bekerja, adapun kamu berusaha, adapun kamu berdagang, itu untuk membantu ibadahmu. Jangan dibalik. Gara-gara berusaha bekerja meninggalkan ibadah, itu sudah terbalik. Harusnya usaha itu membantu kita untuk beribadah. Kita ada baju, alhamdulillah sudah enak. Kita ada mobil, walaupun hujan saya ke masjid. Jadikan sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang berbuat karena Allah, Allah berbuat untuk dia. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan bersyukur kepadanya. Siapa yang memperhatikan agama Allah, Allah akan memperhatikan kemaslahatan dia. Tidak ada orang yang rugi yang hidupnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laguna Britana, Serami FM.